Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ikhwani fid din a'azakumullah, kita memuji Allah atas kesempatan untuk kita melanjutkan ulang pelajaran kita di Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, sampai pada ucapan beliau rahimahullahu taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala an Ali ibn Abi Talib qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, disampaikan kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 4 kalimat. Yang pertama, لعن الله من ذبح لغير الله. Allah melaknati orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melaknati orang-orang yang melaknati kedua orang tuanya. Yang ketiga, Allah melaknati orang-orang yang melindungi muhdisa, yang melakukan kejahatan. Orang yang melindungi orang-orang yang melakukan kejahatan. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala melaknati orang-orang yang merubah batas-batas tanah atau rambu-rambu. Dengan beberapa macam penafsiran dari kalangan para ulama. Asy-syarh rawahu Muslim min turuq wa fihi qissah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari beberapa jalan dan padanya ada kisah. Rawahu oleh Imam Ahmad, demikian juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Abi Tufail, dari Abi Tufail qala qulna li Ali, kami berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, akhbirna bi syai'in asarrahu ilaika Rasul. Wahai Ali, kabarkan kepada kami sesuatu yang Rasulullah rahasiakan untuk engkau. Jadi Abu Tufail minta sesuatu yang dirahasiakan oleh Rasulullah untuk Ali. Faqala ma asarra ilayya syai'an katamahu annas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merahasiakan untuk aku sesuatu yang beliau sembunyikan dari manusia. Ya, ini apa yang beliau sampaikan kepada aku. Itu pula yang disampaikan kepada kalian. Tidak ada rahasia-rahasia di dalam agama ini. Semuanya terang, jelas. Karena memang mau diterangkan, mau dijelaskan. Karena demikian agama. Agar supaya orang paham, agar supaya orang mengerti. Ya, supaya tidak salah paham, tidak salah mengerti. Agar supaya orang tahu, tidak bodoh. Ini tujuannya disampaikan itu agama. Dijelaskannya itu syariat. Maka Ali mengatakan, aku tidak mendapatkan sesuatu yang istimewa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau sampaikan kepada aku, itu pula yang disampaikan kepada kalian. Baik. Agama ini bukan untuk disembunyi-sembunyi. Agama ini mau disebarluaskan. Mau diterangkan dengan seterang-terang. Dijelaskan dengan sejelas-jelas. Inilah agama. Diperintahkan untuk menyampaikan. Jadi Ali mengatakan, aku tidak mendapatkan sesuatu yang rahasia. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam menyembunyikan dari manusia. Walakin sami'tuhu yaqul. Tetapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu man dzabaha lighairillah. Allah melaknati orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa la'anallahu man awa muhdisa. Dan Allah melaknati orang-orang yang melindungi orang-orang yang melakukan kejahatan, bid'ahan atau yang lain. Wala'anallahu man la'ana walidayhi. Dan Allah melaknati pula orang-orang yang melaknati orang tuanya. Ya, karena ada pembahasan nanti. Bagaimana bisa ada orang melaknati orang tuanya. Ada pembahasan ya barakallahu. Wala'anallahu man ghayyara tuhumal ard, yakni al-manar. Manar itu batas-batas atau barakallahu bikum alamat-alamat petunjuk-petunjuk. Baik. Qala rahimahullahu taala wa Ali bin Abi Thalib huwa al-imam amirul mukminin. Ali bin Abi Thalib, beliau adalah seorang imam. Ini seorang qudwah yang dijadikan panutan. Baik. Yang dijadikan teladan, yang dijadikan contoh. Baik, radhiyallahu taala an Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, manaqibnya sangat banyak. Kita mencintai beliau sebagaimana kita mencintai Ahlul Bait secara keseluruhan dan mencintai sahabat seluruhnya secara umum. Barakallahu fiik. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Baik. Istimewa Ali. Sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak mantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup dan besar dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sejak kecil. Barakallahu fiik. Abu Hasan Al-Hashimi, kunyahnya Abu Hasan. Barakallahu fiik. Ini kunyah beliau, bukan Abu Turab. Barakallahu fiik, Nabi Abu Hasan. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan barakallahu fiikum, barakallahu fiik, atau di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Amin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah anak paman Rasulullah. Wazawju ibnatihi Fatimah Az-Zahra. Suami dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Fatimah. Wa kana min asbaqis sabiqin al-awwaliyyin. Beliau termasuk orang-orang pertama yang barakallahu fiik. Wa min ahli Badr, beliau hadir dalam perang Badr. Wa bai'at ar-Ridwan wa Uhud. Baik. Al-mashhudu lahum bil jannah, yang dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Wa rabiul khulafa'ir rasyidin, dan khalifah ar-rasyidin yang keempat. Wa manaqibuhu mashhuratun radhiyallahu ta'ala. Manaqibnya sangat banyak. Manaqib itu kisah-kisah mulia agung dari Ali bin Abi Thalib. Qatalahu Ibnu Muljam al-Khariji fi Ramadan sanata 40. Beliau dibunuh oleh Ibnu Muljam Abdurrahman Al-Khariji yang merupakan orang Khawarij. Subhanallah. Di bulan Ramadan di tahun ke-40 Hijriah. Qauluhu la'anallahu la'anallahu yani al-la'na al-bu'du an madhanir rahm. Al-bu'du yani jauh dari tempat-tempat rahmat. Taibu mawatinha. Mawatin ar-rahmu wa mawatinha. Tempat-tempat. Qila wal-la'in wal-mal'un min man haqqat 'alaihi al-la'n. Al-la'in dan mal'un adalah orang yang berhak untuk mendapatkan laknat. Au du'iya 'alaihi biha, atau orang yang boleh didoakan laknat atasnya. Qala Abu Sa'adat, aslul la'n at-tardu wal ib'ad min Allah. Asal kata dari laknat maknanya adalah at-tardu wal ib'ad, diusir dan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min al-khalqi as-sabu wa du'a. Kalau dari orang, orang itu melaknati berarti memakinya. As-sab, mendoakan keburukan atasnya. Barakallahu fiik. Qala Syekhul Islam, ma ma'nahu inna Allah ta'ala yal'anu man istahaqqa al-la'nata bil qawl. Yani sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melaknati orang-orang yang berhak untuk dilaknat dengan ucapan, kama yusalli subhanahu ala man istahaqqa salah min ibadi. Sebagaimana Allah bersalawat untuk hamba-hambanya yang berhak untuk mendapat salawat. Baik, Allah melaknati juga Allah bersalawat. Jadi memuji. Qala ta'ala huwa alladhi yusalli 'alaykum wa malaa'ikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang berselawat atas kalian, yang memuji kalian. Wa malaa'ikatuhu, dan demikian juga malaikat berselawat untuk kalian, yang mendoakan kalian. Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang beriman sangat menyayang. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam, ucapan untuk mereka dari Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat adalah salam. Barakallahu fiikum. Wa qala inna Allaha la'ana al-kafirina wa 'adda lahum sa'ira. Di sisi yang lain Allah melaknat. Baik. Inna Allaha la'ana al-kafirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknati orang-orang kafir. Wa a'adda lahum sa'ira, dan Allah mempersiapkan untuk mereka neraka sa'ir. Wa qala mal'unin, mereka adalah orang-orang yang dilaknati. Siapa itu? Ya, orang kufar. Aina ma thuqifu ukhidu wa qutilu taqtila. Aina ma thuqifu, dimanapun mereka didapati, dikepung, ukhidu, mereka pun ditangkap. Wa qutilu taqtila, dan mereka dibunuh. Wal-Quran kalamuhu ta'ala awhahu ila Jibra'il alaihi salam wa ballagahu rasulahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah ucapan Allah. Allah wahyukan kepada Jibril, Jibril menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Jibra'il sami'ahu min. Dan Jibra'il mendengarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kama sayati bis salati insyaallah ta'ala. Baik. Sebagaimana akan datang nanti di dalam masalah salat insyaallah. Salawat. Fassalatu sana'ullahi ta'ala. Maka kalau Allah bersalawat, innallaha yusalli. Baik. Sebenarnya Allah bersalawat, maka salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah bersalawat, artinya Allah memuji. Baik. Sebagaimana firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat dari Allah Subhanahu wa taala pujian sanjungan. Dan salawat dari malaikat dan dari manusia adalah doa. Barakallahu fiik. Kama taqaddama Allahu taala huwal musalli wa huwal muthib. Sebagaimana telah kita lewati, Allah Subhanahu wa taala dialah yang bersalawat, yakni dialah yang memuji, dan dia pula yang memberi pahala. Kama adalah alaihi dhalikal kitab wa sunnah, sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Quran dan sunnah. Wa alaihi salafun ummah, dan ini pula yang dipahami oleh salafus salih, salafun ummah. Qala al-imamu Ahmad rahimahullah ta'ala, lam yazalillahu mutakalliman idha sya'a. Allah Subhanahu wa ta'ala lam yazal, tetap terus menerus mutakalliman, jadi berbicara kalau Allah menghendaki. Barakallahu fiik. Karena Allah memiliki sifatul kalam, Allah berbicara. Qauluhu man dzabaha li ghairillah, barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Qala syekhul Islam rahimahullahu taala fi qoulihi taala, wa ma uhilla bihi li ghairillah. Wa ma uhilla, yang diangkat disebut namanya ketika penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Zahiru annahu ma dzubiha li ghairihi. Zahirnya adalah apa-apa yang disembelih untuk selain Allah. Mithlu, contoh, yuqalu hadza dhabihatun likadha, ini sembelihan untuk patung ini, untuk kuburan ini, untuk ini. Wa idza kana hadza huwal maqsud, kalau ini yang dimaksud, ini tujuan penyembelihan, apa untuk menyembelih, untuk siapa Anda menyembelih, untuk patungkah, untuk setankah, untuk kuburankah, untuk apakah, untuk apa, kan ada dari niatannya, kan gitu. Lah ketika dia sebelumnya sudah bernazar, wahai wali fulan, saya memohon untuk mendapatkan perlindungan dari engkau, misalnya saya akan melakukan perjalanan, kalau saya sempat kembali ke tanah air dengan selamat, sehat walafiat, maka saya akan datang ke sini untuk menyembelih di kuburanmu untuk engkau 2 ekor kambing. Maka apa? Ketika begitu dia selamat, dia datang ke kuburan untuk menyembelih dua ekor kambing, untuk siapa ini kambing? Untuk siapa dia disembelih? Untuk kuburan kan? Namanya ligairillah. Baik. Dan semua orang akan tahu untuk siapa. Baik, karena setiap amalan dengan niatan para pelakunya. Innamal amalu binniyat. Barakallahu fiik. Baik. Tidak akan sama ketika dia sembelih di kuburan dan dia sembelih di pasar atau sembelih dia di rumahnya. Tidak akan sama kan? Baik, kita kembali. Wa idza kana hadha huwa al-maqsud, di tujuan penyembelihannya untuk selain Allah, fasawa'un lafala bihi aw lam yalfa. Sama saja dia melafadzkan atau tidak. Barakallahu fiik. Yani ini untuk wali fulan. Baik. Ini untuk wali fulan, ini untuk penunggu batu ini, oh ini penunggu air ini penunggu laut ini. Agar. Baik. Sama saja dia melafalkan atau tidak, yang jelas tujuan penyembelihannya untuk siapa? Wa tahrimu hadza adharu min tahrimi ma dzabahu lillah. Baik, barakallahu fiik. Tahrimu hadza adhar min tahrimi ma dzabahu lillah. Baik. Dan pengharamannya ini lebih jelas dari pengharaman apa yang dia sembelih untuk sekedar apa? Dia makan. Wa qala fihi bismil masih. Wa nahwihi. Paham maksudnya? Dia berkata bismillah bismil masih, tapi untuk dia makan. Paham barakallahu? Dengan dia sengaja datang ke kuburan, dia mengatakan bismi Syekh fulan, al-wali fulan, atau tidak dia sebutkan. Yang jelas dia menyembelih untuk wali itu. Baik. Maksudnya lebih fatal, lebih jelas yang tadi itu, yang ketimbang dia menyembelih atas nama selain Allah untuk dia makan. Baik, bismillah masih wa nahmi. Kama annal madha'an anna ma dabahnahu mutakarribina bihi ilallahi kana azka wa atta mimma dabahnahu lillah. Wa sama seperti kalau kita dabahnahu mutakarribina bihi ilallah. Seperti kita menyembelih barakallahu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dagingnya tetap kita makan. Paham? Kita menyembelih di hari kurban. Untuk siapa? Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya walaupun kita makan dagingnya kita bagi-bagi. Barakallahu fiikum. Ini lebih utama, lebih agung, lebih mulia ketimbang kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Sembelihan yang kita akan sengaja-ngaja hanya sekedar untuk kita makan atau kita jadikan bahan jualan di pasar atau di mana. Barakallahu fiikum. Wa qulna alaihi bismillah, dan kita tetap mengatakan bismillah. Baik. Paham barakallahu fiik. Fa idza harama ma qila fihi bismil masih abiz zuhra. Fa idza hurima ma qila fihi. Kalau sudah diharamkan apa yang disebutkan padanya, ini pada penyembelihan itu maksudnya, dengan nama al-masih atau dengan zuhra, zuhra nama bintang. Karena dulunya ada orang menyembah bintang yang bernama zuhra, kemudian mereka menyembelih untuknya. Falianna fali ayyahruma ma qila bihi li ajli al-masih abi az-zuhra aw qasala bihi dhalika aula. Fa inal ibadatu li ghairillahi a'zamu kufran min al-isti'anati bi ghairillah. Fa idza hurima ma qila fihi bismi al-masih abi az-zuhra, kalau diharamkan apa yang disebutkan padanya, ini pada penyembelihan itu dengan nama al-masih atau zuhra. Baik. Fala ayyuhrama ma qila fihi li ajli al-masih abi az-zuhra aw qasara bihi dhalika aula. Baik. Fala ayyuhrama ma qila fihi. Baik. Maka untuk diharamkan apa yang disebutkan padanya untuk al-masih atau zuhra aw qasara bihi dhalika aula. Barakallahu fiik. Yani menyembelih dengan nama masih untuk dimakan, paham barakallahu fiikum, itu diharamkan. Lebih diharamkan lagi kalau dia menyembelih itu untuk takarruban ilal masih. Paham barakallahu fiikum? Sebagaimana kebalikannya, utama kita menyebut nama Allah ketika kita menyembelih untuk kita makan. Lebih utama lagi dan lebih istimewa lagi kalau kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada saat kita menyembelih untuk kita jadikan apa? Kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Fa innal ibadata li ghairillahi a'zamu kufra, karena ibadah kepada selain Allah lebih besar kekufurannya. Minal isti'anati bi ghairillah, dari sekedar isti'anah bi ghairillah. Wa ala hadha qalu dhabaha li ghairillahi mutaqarriban ilahi la harum. Jadi, kalau dhabaha li ghairillah, kalau ada seorang menyembelih untuk selain Allah mutaqarriban ilahi, mendekatkan diri untuknya, maka haram. Wa in qala fihi bismillah, walaupun dia menyebut nama Allah berkali-kali. Paham lebih? Ini datang ke kuburan, niatannya untuk siapa? Untuk wali itu. Walaupun dia sembelih bismillah, walaupun 1000 kali dia mengatakan bismillah, bismillah, bismillah, bismillah, bismillah, bismillah, bismillah, selesai 1000 kali baru dia potong, tetap haramnya, karena tujuannya untuk siapa? Untuk wali fulan, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kama qad yaf'aluhu ta'ifatun minal munafiqi hadhihi al-ummah, sebagaimana yang dilakukan oleh sekelompok dari munafiknya umat ini. Alladzina qad yataqarrabuna ilal kawakib al-bidabhi wa wal bukhuri wa nahwi dhalika, yang mereka yataqarrabuna ilal kawakib, mereka mendekatkan diri kepada bintang-bintang dengan cara menyembelih untuk bintang-bintang itu. Baik. Wal bukhur, ya, apa namanya, membuat sesajen dari bukhur. Baik. Wa in kana haula'i murtaddin la tubahu dhabihatuhum biha. Wa in kana haula'i murtaddin, kalau mereka itu adalah memang orang-orang yang sudah murtad, maka tidak boleh dimakan sembelihannya. Lakin yajtami fil dhabihati ma'ani al-awwal annahu mimma uhilla bihi lighairillah wa thani anna hadha dhabihatu murtad. Oleh karena itu terkumpul padanya dua pelarangan yang menjadikan kita haram untuk memakan sembelihan itu. Jadi, pertama, dia sembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia menyembelih dalam posisi sebagai apa? Orang murtad. Walaupun masih mengaku sebagai seorang muslim. Tinggal tinggal sesajen yang disajikan. Sesajen ini banyak dalam bentuk makanan, roti, nasi, dan yang lain. Barakallahu fiik. Atau dengan sembelihan, atau dengan melepas. Bagaimana kita bahas kemarin, melepas ayam. Ayam hidup dilepas. Sampai detik ini masih ada. Jadi, yang biasa di barakallahu fikum dipertontonkan. Barakallahu fikum, dilepas itu ayam ketika larung. Paham barakallahu fikum? Ada larung ayam, ada yang sudah dipotong, ada yang semacam, ada juga yang dilepas dalam kondisi hidup. Ini semuanya dalam bentuk sesajen. Barakallahu fiik. Buah-buahan ada. Baik. Melepas ini. Baik. Orang musyriki, baik kufar, baik apalagi mendekati ini, baik tahun baru agama lain ini, barakallahu fiik. Baik, mereka banyak melepas. Barakallahu fiik. Untuk tuhan-tuhan mereka. Mereka datang ke penjual ikan hidup. Kolam, depot penjualan ikan hidup, ikan emas biasa mereka. Tapi berapa ini ikan? Tapi berapa itu semua? Orang penjual sana sudah tahu. Cuma berapa dia beli? Barakallahu fiik. Oh sekian. Maka dia belilah dia. Dia ambil, kemudian dia lepas di tempat-tempat tertentu. Barakallahu fiik. Atau kuburan moyang mereka atau keluarga mereka di tanggal-tanggal tertentu, bulan-bulan tertentu ramai kuburan mereka itu, mereka letakkan padanya apa? buah-buahan. Baik. Buah-buahan yang bagus-bagus, yang pokok, yang mahal-mahal. Jeruk. Yang harganya 70-an kalau antum ke supermarket. Kalau antum lihat itu harga jeruk-jeruk yang kuning ini. 80-an, ya kan? 70-an 1 kilo. Ya, jeruk-jeruk yang begitu-gitu. Apel-apel yang gagah, yang barakallahu fiik, yang disimpan di kubur. Ayam hidup atau macam-macam. Pertanyaannya, bagaimana hukum mengambil dan memakan makanan-makanan? Paham, barakallahu fiik. Karena ada dulunya teman, barakallahu fiik, dia cerita di bulan-bulan tertentu, barakallahu fiik, sengaja-sengaja dia datang ke kuburan orang Cina di Malaysia. Barakallahu fiikum. Memang buah-buah itu seger-seger. Setelah pada pulang kan, biasanya mereka datang dengan mobil mewah. Kuburan-kuburan itu pergi. Udah, memang luar biasa. Anggur. Buah-buahan yang nomor-nomor satu ini. Bawa karung mereka, barakallahu fiikum. Bagaimana hukum memakannya? Kita kembali ke hukum memakannya. Barakallahu fiik. Hukum mengambilnya. Barakallahu fiik. Di sini ada fatwanya Syekh bin Basri rahimahullahu taala yang cetakan ini kalau sama dengan cetakan ini coba lihat. Barakallahu fiik. Sesajen yang disuguhkan untuk berhala-berhala, patung, kuburan, apa macam-macam. Kata beliau di sini, aku luhadal makam fihi tafsir. Ada di situ Bu Yusuf. Aku luhadal makam fihi tafsir. Fa in kana al muradu min dalika min anna hadha syirk li kaunihi ibadah li ghairillahi ta'ala wa taqarruban ilahi fahadha. Kalau yang dimaksud di sini adalah kesyirikan yang merupakan ibadah kepada selain Allah, maka ini benar. Li'annahu la yajuzu li ahadin ay'budu ghairallahi bi syai'in min al-ibadah. Karena tidak boleh seorang pun melakukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam ibadah. La nabi walaghi. Tidak untuk seorang nabi dan tidak yang lain. Walaran anna taqdimat ta'ani wasyarabi wan nukul. Nah, sekarang kita masuk. Dan kita tidak ragukan lagi bahwa taqdimut ta'am memberikan sesajen. Barakallahu fiik. Taqdimut ta'am wasyarab wan nukul, makanan, minuman, nukul, uang. Karena mereka menyembah. Tapi ada juga orang menaruh uang. Barakallahu fiik. Wa ghairu dzalika lil amwat. Dan yang lainnya untuk orang yang sudah mati. Di kuburan ini. Minal anbiya wal awliya aw ghairihim. Dari kalangan para nabi atau para wali atau yang lain. Aw al-asnam atau patung-patung atau yang lainnya. Ragbatan wa rahmah dalam keadaan berharap dan takut. Dakhilun fi ibadati ghairillah. Membuat sesajen ini termasuk menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Walaupun bukan dalam bentuk sembelihan. Dakhilun bi ibadati ghairillah, karena ibadatu lillahi hiya ma amarallahu bihi wa rasul. Karena ibadah itu apa yang Allah perintahkan dan rasul. Amma in kana muradu syekh Hamid anna an-nuquda wa ta'am wa syaraba wal hayawanat al hayya. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah ini maksudnya Syekh Hamid bahwa an-nuqud, uang, makanan dan minuman dan hewan-hewan hidup allati qaddamaha, yang mereka jadikan sesajen. Qaddamaha milakuha lil anbiya, pemiliknya untuk para nabi atau para wali dan yang lainnya. Yahrumu akhdhuha wal intifa'u biha. Kalau ini yang dimaksud, sama sekali tidak boleh mengambilnya, tidak boleh memakannya. Padahal ghairu sahih. Maka itu tidaklah benar. Tambar lebih. Artinya ketika ada orang memberikan apa? Ketika ada orang melepas ayam di kuburan wali fulan, orang pergi. Kemudian ada orang yang ngambil ayam itu. Ya boleh-boleh saja dia ngambil. Kan ayam itu bukan dia punya lagi. Ayam itu sudah tidak ada lagi pemiliknya. Sama seperti ayam liar, ayam hutan, yang siapapun boleh mengambil. Li'annahu amwalun yuntaqau bihi. Gerusahi li'annaha amwalun yuntaqau bihi. Karena itu yang dia lepas, yang dia berikan kepada kuburan atau wali atau itu boleh diambil manfaat. Ada lagi ba'anha ahluha. Yang pemiliknya sudah tidak mau lagi, itu jadi sudah lepas. Dianggap bahwa itu bukan lagi miliknya. Bagi berarti apa? Barang itu sudah tidak berpemilik lagi. Apakah itu buah-buahan yang begitu banyak atau uang yang disimpan di tempat-tempat tertentu atau apa? Itu sudah tidak berpemilik lagi. Walaysa fi hukmil mayyita. Dan bukan hukumnya seperti bangkai. Karena dia masih hidup atau uang, ya uang utuh. Bukan sembelihan. Paham barang labik? Fawajaba an takuna mubaha liman akhadaha. Maka ya wajib untuk kita akan hukumnya mubah bagi siapapun yang mengambil. Kasairi amwal allati taraka ahluha. Sama seperti apa? Seluruh barang-barang yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya. Liman aradaha bagi siapa yang menginginkan. Seperti apa? Seperti apa? Tempat sampah. Tempat sampah, pemiliknya sudah buang. Anda mendapat gelas yang masih bagus, silakan bawa pulang. Anda dapat palo-palo, silakan bawa pulang, bawa pulang. Tempat sampah ini kan banyak. Gardus-gardus kah, apakah Anda sebagai pemulung, dia penumpuk gardus, orang buang gardus di tempat sampah. Tidak ada yang punya. Ada leper-leper yang masih bagus, bawa di rumah. Karena terkadang ada orang beli rumah, ya kan? Di rumah itu masih ada yang bagus-bagus, kasih keluar semua, buang semua. Mau kasih bagus ini rumah, ya kan? Ember-ember yang masih bagus itu buang semua tanpa sampah. Nanti mau isi baru katanya. Mari diperbaiki dulu ini, diperbaiki cat, diperbaiki yang lantainya, mau tehel, macam-macam. Setelah itu isi semua yang baru. Nah, yang dibuang ini barakallahu fikum, siapapun boleh mengambil. Sama seperti itu hukum. Kalladhiya turku azira' wa judadan nakhli minas sanabil wa tamr lil fuqara. Sama seperti kalau orang panen. Kita habis panen raya. Sisa-sisa panenan kadang masih ada. Paham? Datang orang-orang miskin mengambil satu-satu-satu-satu, ya kan? Panen padi misalnya. Itu perhatikan ini. Kita panen padi. Selesai panen, kan masih ada yang tertinggal terkadang. Kan? Maka orang silakan mau mengambilnya, yang punya sudah enggak perlu lagi. Kalau enggak ada yang ngambil, akan ditraktor nanti. Mau tak timbun dia. Barakallahu fiik. Sama seperti kita kecil, waktu masih kecil barakallahu fiikum, kita mendatangi kebun apa? Kebun ketela ini, ketela rambat, patata. Ya kan? Sudah dicabutin semuanya barakallahu. Kan ada yang tersisa terkadang. Satu biji, dua biji. Musim penghujan mulai datang, tak muncul dia. Muncul apa? Muncul tunasnya. Oh, kita galit. Oh, dapat besar-besar. Ambil silakan. Itu bukan lagi. Barakallahu fikum. Baik. Wa yadullu ala dzalika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha al-amwal allati fi khazainillah. Dan dalil yang menunjukkan tentang bolehnya mengambil persembahan-persembahan ini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil khazainillah. Perbendaharaan yang ada di patung Al-Lat. Ini uang emas perak yang disuguhkan oleh siapa? oleh para penyembahnya, taqarruban ilal lat. Rasulullah SAW mengambil semuanya. Barakallahu fiik. Karena sudah ada lagi yang punya. Wa qadha bihadina Urwah ibn Mas'ud at-Taqah. Dan Rasulullah SAW melunasi utangnya Urwah ibn Mas'ud at-Taqah. Walam yara taqdimaha lillat mani'a min akhliha indal qudrati 'alaiha. Dan beliau tidak menganggap bahwa persembahan untuk Lata itu sebagai penghalang untuk mengambilnya ketika kita sudah mampu untuk menguasai. Barakallahu fiik. Baik, akan tetapi di sini ada peringatan. Baik, jangan sampai tipu. Mau ini bilang ini boleh menyembah-nyembah, mau ini yang ambil semua itu ke TPAN. Barakallahu fiik. Walakin yajibu ala man ra'a ma yaqulu dhalika min al-jahalah wal musyrikin ay yunkir 'alayhi wa yubayyin lahu anna dhalika min asy-syirk. Akan tetapi wajib bagi dia man ra'a man yaqulu dhalika. Man yaqulu dhalika ini melakukan sesajen-sesajen itu. Kalau ada yang melakukannya diingatkan bahwa itulah kesyirikan. Jadi jangan panen tahunan oh. Kenjone truk ambil, bukan tak boleh begitu. Barakallahu fiik. Karena ini syirik akbar, syirkun akbar. Mestinya orang dicegah. Ini pembahasannya lain. Barakallahu fiik. Pembahasannya adalah satu amar ma'ruf, nahi mungkar. Satu adalah apa? Zatnya makanan itu. Tapi kalau sudah disembelih, tidak boleh sama sekali. Atau barakallahu fiik, disembelih di tempat itu tidak boleh sama sekali. Karena itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Tapi kalau dalam kondisi masih hidup, barakallahu fiikum, atau dalam bentuk uang, atau dalam bentuk buah-buahan, atau dalam bentuk roti, macam-macam. Maka boleh saja orang mengambilnya. Barakallahu fiikum. Dan ketika dia melihat perbuatan melakukan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini, dia harus apa? Nahi mungkar, dia harus mengingatkan. Karena boleh jadi dia bodoh, dia tidak tahu, dia hanya ikut-ikutan dan seterusnya. Hatta dia tahu pun tetap harus diingatkan. Baik. Dari jahalah wal musyrikin, dari orang musyrikin, ayyunkira alaihi. Dia hendaknya mengingkari. Wa yubayyin lahu anna dhalika min asy-syirk. Dan hendaknya dia menerangkan kepada orang-orang yang melakukan sesajen ini bahwa itu adalah kesyirikan. Hatta la yadhunnu anna sukutahu min al-inkar aw akhdahu laha in akhadha minha syai'an dalilun ala jawaziha. Sampai tidak ada orang yang apa menyangka bahwa ketika dia cuma berdiam-diam saja tidak mengingkari, atau ketika dia mengambil sesajen itu sebagai dalil bahwa ya boleh-boleh saja melakukan sesajen dan takarruf kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang melihat si fulan, dia rajin sekali tiba ambil buah di situ, di kuburan situ. Berarti boleh orang-orang tiba. Apa namanya bikin sesajen. Allahu musta'an. Barakallahu. Wajib ingkaru ala man fa'alahu, maka wajib mengingkari orang-orang yang melakukan sesajen-sesajen ini. Mengenaskannya justru terkadang disokong oleh pemerintah dengan alasan apa istilahnya sekarang? Ya keren. Hah? Apa bisa? Kearifan lokal, ya. Kearifan lokal, budaya yang perlu dilestarikan, padahal budaya syirik. Barakallahu. Budaya syirik sengaja digali ulang budayanya, dicari-cari ulang dan dipraktekkan, dan mereka berbangga dengan itu, dan mereka tidak anggap itu adalah kesyirikan. Nah, terus kesyirikan itu apa kalau bukan begitu? Allah kubarulah kubaitan. Taib. Lakin idza kana ta'amu masnu'an min luhumi dhabaihil musyrikin, akan tetapi kalau makanan yang disajikan tadi dibuat dari daging sembelihan orang musyrikin, au syahmiha, atau dari campuran minyaknya, au marakiha, atau air sembelihan, fainahu haram, maka makanan tetap haram. Karena dhabihatahum fi hukmil mayyitah, karena sembelihannya orang musyrikin sama seperti bangkai. Fatahrumu wa yanjusu biha ma khalatathu minat ta'am, maka dia haram dan menajisi apa-apa yang dicampurinya dari makanan. Orang musyrikin menyembelih daging, menyembelih sapi, kambing, ayam. Baik, kemudian dia campuri dengan apa? Campur dengan nasi, campur dengan macam. Maka haram hukumnya kita makan nasi. Bila bikhilafil khums wa nahwihi ma lam yukhalit bihi syai'un min dhabaihi musyrikin, berbeda dengan roti, ya kecuali roti memang dicampur masuk juga. Baik. Fainahu halal liman akhadahu, kalau roti murim ada apa? Wa hakadha nuqud, demikian juga uang wa nahwiha kama taqaddama wallahu a'lam. Insyaallah bisa dipahami. Barakallahu fiik. Baik, tentang masalah sesajen ini, hukum mengambilnya. Barakallahu fiik. Baik, dan harusnya nahi mungkar terhadap pelaku sesajen ini. Wallahu a'lam. Dan ritual-ritual seperti ini masih saja marak di tengah-tengah masyarakat. Sahih. Untuk para nelayan, baik, yang di pinggir laut, baik, untuk para petani, walaupun untuk para petani juga, mereka sebelum menanam bikin sesajen, ya kan gitu. Ketika mau pemanenan bikin sesajen, antum lihat di pojok-pojok pematang sawah, ya kan gitu. Di pojok-pojok kebun ada kemenyan-kemenyan, terkadang kemudian ada makanan dibungkus dengan daun pisang macam itu termasuk sesajen. Barakallahu fiik. Wa hadza syirkum billahi subhanahu wa ta'ala. Baik, kita juga di sini subhanallahi wa bihamdihi. Antas sabar.